Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan beberapa pembahasan persiapan kita untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan kita mengkaji beberapa poin penting dari keutamaan-keutamaan ash-shiyam. Telah disebutkan kemarin bahwa ash-shaumu junnah. Shaum itu merupakan junnah, benteng penghalang bagi seorang hamba. Sehingga seorang hamba ketika dia memiliki kekuatan syahwat yang mengajak kepada kejelekan, maka dengan saum akan menghalanginya. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam lafaz Imam Bukhari dari Abu Hurairah, as-siyamu junnatun. Siam itu merupakan junnah. Junnah yakni benteng penghalang yang menghalangi seorang hamba. Fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Di antara bentuk penghalang dari syahwat adalah, maka kalau saum janganlah kalian yarfus, mengucapkan ucapan yang kotor, yang keji. Jangan berbuat kejahilan, kebodohan. Ya. Kalau seorang qatalahu ingin mengajak berbuat kejahatan dengan bentuk membunuh atau mencaci makinya, ucapkan inni sha'im. Aku orang yang saum. Ya. Ini diantara makna junnah dari syahwat atau junnah minan nar. Bagaimana lafaz dari Abu Hurairah juga, junnah bahwasanya hisnun hasin minan nar, asyamu junnah, bahwa puasa itu merupakan junnah penghalang dari api neraka. Ya, ini poin yang pertama. Dan telah disebutkan hadis tentang keutamaan bagi orang yang saum dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ya. Maka sekarang kita masuk poin yang kedua. Yang kedua ya. Kedua apa yang ketiga? Yang ketiga nih Ustaz ya. Nah, yang ketiga. Oh ya, kemarin sudah sampai. Yang kedua kemarin Islam itu menjadikan seorang dimasukkan ke dalam Al-Jannah Ustaz. Jannah. Sekarang yang ketiga. Ya. Yuwaffa as-sha'imuna ujurahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi pahala orang yang saum tanpa hitungan. Bighairi hisab. Iya. Tanpa hitungan artinya Allah taala memberi pahala yang sangat banyak. Yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu berapa jumlahnya. Karena ada pahala yang Allah sebutkan jumlah keutamaannya. Secara hitungan langsung disebut, dikabarkan kepada kita. Seperti orang baca Al-Quran, satu huruf 10 hasanah. Orang infak dilipatkan menjadi 700. Adapun shaum, maka hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu berapa jumlahnya. Ya, inilah rahasia saum. Pahalanya sangat banyak. Kemudian yang keempat, lisaimi farhatan, orang yang saum memiliki dua kebahagiaan. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan yafrahuhuma." Bagi orang yang saum memiliki dua kebahagiaan. Ya, yang dia berbahagia dengannya. Yang pertama, idza afthara fariha. Apabila berbuka puasa dia berbahagia. Wa idza lakiya rabbahu fariha bisawmih. Apabila bertemu dengan Rabbnya, maka dia pun berbahagia dengan pahala saumnya. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hingga para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ini keutamaan yang besar. Allah Ta'ala memberi keutamaan sendiri. Keutamaan bagi orang yang saum merasa berbahagia ketika bisa menyelesaikan puasanya. Ya, bukan bahagia karena makannya yang enak-enak. Ya, karena kalau puasa biasanya kalau buka yang tidak ada diadakan ya. Iya, Ustaz. Dari kolaknya sampai sate mungkin sate. Segala yang menggugah selera makannya. Yang tidak ada diadakan. Ya. Sebagai bentuk kebahagiaan yang dimaksud para ulama. Bahagia karena dia telah selesai menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kebahagiaan yang hakiki di situ. Adapun kebahagiaan makanan dan minuman itu nisbi. Nisbi artinya suatu kebahagiaan yang kadang orang itu ketika dia memiliki makanan yang lezat, ketika dia punya penyakit tidak boleh makan makanan tersebut, maka kebahagiaan pada saat sehat namun bukan suatu kebahagiaan di saat dia melihat saja tidak makan. Ya. Maka kebahagiaan yang hakiki di sini adalah kebahagiaan dia mendapatkan pahala karena telah selesai menjalankan kewajibannya. Lebih bahagia lagi, kata Nabi SAW, kalau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena semua kita berharap bertemu menghadap Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka beramal saleh. Amal sholat yang ikhlas mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik. Jadi orang yang bisa bertemu Allah adalah orang yang ikhlas, yang dia itu tidak tercampurkan dengan kesyirikan. Sehingga pahala puasa akan kita dapat di saat kita menghadap Allah, manakala kita tidak melakukan apa? Kesyirikan. Maka jangan sampai saum yang besar pahalanya, kita tidak dapat pahalanya karena sebab kita mati membawa dosa syirik. Baik. Yang kelima. Khuluhu fami sa'im adyabu indallah min rihil misk. Ya. Khuluh, berubahnya bau mulut orang yang saum, itu lebih harum di sisi Allah dari minyak misik. Ya. Berubahnya bau mulut, karena orang yang saum menahan makan dan minum di siang hari, menjadikan sebab mulutnya itu berubah menjadi bau yang tidak sedap. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa yang jiwanya Muhammad SAW itu ada di tangannya Allah. La khuluhu fami sa'im atyabu indallah min rihil misk. Bahwasanya berubahnya bau mulut orang yang saum itu lebih harum daripada bau misik, na'am, yang ada di dunia. Bau mulut yang dimiliki orang yang saum lebih harum baunya di sisi Allah daripada bau misik. Ya. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh para ulama rahimahullah, makna hadis tersebut sebagaimana diterangkan oleh para ulama dengan beberapa makna yang bermacam-macam. Ya. Ya. Yang pertama di antara makna tersebut bahwasanya kata para ulama disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Allah Subhanahu wa taala yuzzihi fil akhirah. Allah akan membalas pahala saum di akhirat, na'am, menjadikan sebuah kebaikan yang kebaikan itu pahalanya disebutkan oleh Allah akan datang menghadap Allah dengan bau yang sedap. Sebagaimana datangnya orang yang syahid, na'am, yang terluka di medan perang menghadapi orang-orang kafirin, maka rih bau yang keluar dari luka tersebut mengeluarkan darah, tapi kata Nabi al-laun launudan, warnanya warna darah, warih rihul misk, tapi baunya seperti bau misik. Ini yang disebutkan di antara makna bahwasanya bau mulut, berubahnya bau mulut yang dimiliki oleh orang yang saum lebih harum daripada minyak misik. Iya. Ada juga yang mengartikan makna yang lain. Sebagaimana disebut oleh para ulama bahwa anna dzalik fi haqqil malaika. Bahwa berubahnya bau mulut dan itu lebih harum adalah bagi haknya para malaikat. Bahwa mereka mendapatkan bau sedap yang dimiliki oleh orang yang saum lebih harum daripada bau yang mereka dapatkan dari bau misik. Ya, ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Namun intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai pahala yang dilakukan oleh orang yang saum, sehingga karena dia menahan makan dan minum menyebabkan bau mulutnya itu tidak sedap, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti hal tersebut dengan balasan yang lebih baik di sisinya. Ya. Sehingga dia mengartikan hal itu menunjukkan banyaknya, besarnya pahala. Ya. sebagaimana ditafsirkan oleh Qadi Ibn Iyad, wal ma'ana anal khuluf akthar thawaban minal miskil mandub ilaihi. Ya. Sehingga oleh karena itu, para pendengar sekalian, ya, ini diantara keutamaan orang yang mengerjakan shaum, akan mendapatkan banyak keutamaan. Selanjutnya, yang keenam. Asyamu, siam merupakan perkara yang akan bisa memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'an." Puasa dan bacaan Al-Qur'an itu akan menjadikan syafaat bagi hamba yaumul kiamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, maka siyam puasa yang dilakukan oleh hamba di dunia berkata, "Hai Rabb, mana'tuhu ta'ama syahwata." Wahai Rabb, aku telah menghalang-halangi hambamu di siang hari dari makan, minum, dan syahwat. Fasafi'ni fihi, berilah aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an yang dibaca oleh hamba di dunia berkata, "Mana'tuhu nauma bil-lail." Aku telah menghalanginya tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, berilah aku kesempatan memberikan syafaat padanya. Qala, maka dikatakan, "Fayusyafa'an." Maka keduanya diberi kesempatan oleh Allah memberikan syafaat pertolongan kepada hamba tersebut. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad wal Hakim wa Abu Nu'aim wa sanaduhu hasan. Ya. Dari hadis ini diambil faedah bahwa amalan-amalan baik yang dilakukan hamba itu akan datang menghadap membela hamba tersebut. Ya. Maka kita butuh para pemberi syafaat, dan di antara yang beri syafaat adalah amal baik kita sendiri. Karena banyak orang di dunia mencari syafaat, tetapi kepada kuburan. Sehingga dia memberikan sekian banyak ibadah kepada ahlul kubur. Rajin ke sana, katanya saya mengharap-harap syafaat orang tersebut. Dia lupa. Kalau amal baiknya bisa menjadi syafaat untuk dirinya. Dan itu yang sangat bermanfaat sebenarnya. Ya. Maka yang bisa memberi syafaat tentu orang diizinkan oleh Allah. Dan orang yang akan mendapatkan syafaat, mereka orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Maka amalan ibadah seperti baca Al-Quran itu akan Allah robah menjadi sebuah wujud yang bisa berbicara. Loh, apa mungkin? Bagi Allah amat sangat apa? Mungkin. Seperti tentang kisah orang yang masuk kubur. Ketika orang mukmin dimasukkan kubur, maka kemudian setelah didatangi oleh malaikat yang bertanya di kubur, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Maka kemudian datang kepadanya, kalau dia orang mukmin, orang yang wajahnya sangat putih, baunya sangat harum, ya. Dan siap menemani orang tersebut. Dan bertanyalah si mayit, "Man anta, siapa kamu?" Maka dia menjawab, "Ana amuluka soleh." Saya ini amal soleh. Nah, tadi dikubur, orang mati ditemani oleh amal sendiri. Kalau itu orang soleh, disebutkan oleh Nabi SAW dalam wujud orang yang sangat, laki-laki yang sangat tampan, harum, baunya, ya. Dan kalau orang itu orang kafir, munafik, maka Allah Ta'ala jadikan yang menemani orang yang sangat hitam wajahnya, bau busuk, yang paling busuk di muka bumi. Dan si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka su', saya ini amal jelekmu. Berarti di sini hadis-hadis seperti ini kita wajib percaya. Hadis-hadis yang seperti ini bagi seorang muslim yang mereka memahami Quran dan sunnah wajib percaya dengan perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita harus percaya. Karena ini lebih selamat mengimani setiap yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Baik. Gitu ya. Selanjutnya, saum memiliki keutamaan yang besar. Apa di antaranya? Bahwa saum merupakan amalan yang bisa menjadikan orang dimasukkan surga melalui babu Royyan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal ibni Sa'ad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam jannah itu ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Akan masuk dari pintu itu orang-orang yang saum tayyib di dunia. Akan masuk di hari kiamat dari pintu itu orang yang saum di dunia. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan bisa masuk seorang pun selain orang yang saum. Fa idza dakhalu ughliqa. Maka apabila sudah masuk, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak bisa masuk seorang pun. Ya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau yang terakhir sudah masuk, ditutup. Wa man dakhala syariba. Siapa yang masuk minum air di sana. Wa man syariba lam yadma abadan. Siapa yang minum dari air tersebut, maka tidak akan haus selama-lamanya. Hadis Bukhari wa Muslim. Ya. Sehingga para pendengar sekalian sungguh beruntung ketika datangnya bulan Ramadan nanti, nah, kita diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kesempatan. Karena banyak orang diberi nikmat datangnya bulan yang istimewa, tapi kadang tidak diberi kesehatan. Ya, kesempatan yang berharga terhalang akibat sakit. Banyak juga orang yang diberi sehat, tapi terhalang oleh berbagai macam penghalang. Banyak penghalangnya. Kadang menghalangi seorang. Kadang teman yang buruk. Teman yang jelek. Mengajak kita kepada kejelekan. Ya. Karena orang baik itu banyak tantangannya. Dia sehat. Badannya bagus. Fisiknya bagus. Dicek ke dokter. Kesehatannya normal. Namun ketika kita lihat loh, kenapa tidak saum di bulan Ramadan? Bukan karena sakit, tapi karena apa? Terhalang oleh teman yang jelek kadang. Atau kadang sekedar mengikuti syahwat nafsunya. Atau karena sebab kejahilannya. Maka seorang mukmin barakallahu fikum, ketika diberi nikmat sehat dan sempat, gunakanlah. Karena Nabi mengatakan nikmatan makhunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dari manusia itu terlupakan mengganti dengan amalan yang jelek, dengan melakukan perkara yang merugikan. Ya. As-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan sempat. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari dari Talha bin Ubaidillah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara saum kepada seorang badui yang datang kepadanya, tentang rukun Islam, di antaranya aflaha in shadaqa au dakhala jannah in shadaqa. Sungguh beruntung jika dia jujur, atau sungguh beruntung ketika dia masuk jannah jika dia bersikap jujur. Ya. Maka seorang muslim harus jujur. Ketika dia yakin bahwa saum Ramadan wajib baginya, sholat lima waktu wajib baginya, ya, syariat-syariat Islam yang telah Allah wajibkan adalah kewajiban yang wajib dijalankan olehnya. Kalau dia jujur, kata Nabi, aflaha in shadaqa. Beruntung orang yang jujur. Atau dakhala jannah in shadaqa. Dimasukkan jannah kalau jujur. Ya. Maka oleh karena itulah, marilah kita bersikap sebagai seorang muslim yang memiliki kejujuran. Akan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan yang Allah Ta'ala telah membuka pintu selebar-lebarnya dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, wa man shoma Ramadana imanan wahtisaban, kufir lahuma taqaddam min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan dengan dasar iman, ya, dan mengharap pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kesempatan yang berharga. Dan Nabi juga SAW menyatakan bagi mereka yang tidak jujur, tidak memperhatikan datangnya Ramadan dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadahnya, ya, ya bahiyal khair aqbil, ya bahiyal syar aqsir, wallillahi utaqa minan nar wa dhalika kullal lailah. Wahai orang yang melampaui batas, tidak bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan, menghadaplah kepada Allah, segeralah sambut bulan Ramadan dengan kebaikan. Karena Allah setiap malam menyiapkan hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara keutamaan saum Ramadan, ya. Sehingga seorang muslim harus jujur akan kewajiban ini dan berusaha menjalankan saum Ramadan. Karena ancaman bagi mereka yang bersengaja meninggalkan saum Ramadan bukan karena sakit, bukan karena safar, sekedar mengikuti hawa nafsunya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam sebuah kisahnya, bainama ana naimun, di saat aku tidur, atani rajulan, ada dua orang datang mengajak beliau naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi, yang sangat terjal. Faqala is'id, naiklah anda. Maka katanya, innilah atiquh, aku tidak mampu untuk naik. Inna sanusahiluhu laka, kata laki-laki tersebut, kami akan beri kemudahan untuk kamu naik. Sampai kemudian Nabi naik gunung tersebut. Maka hatta idza kuntu fi sawail jabal idza bi aswatin syadidah, beliau mendengar suara-suara yang sangat keras. Ma hadhil aswat, suara apa ini? Hadza awa'u ahli nar, ini adalah teriakan-teriakan, jeritan-jeritan orang yang sedang disiksa di dalam nar. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati biqaumin mu'alliqin bi'araqibihim, mereka itu tergantung dengan kondisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, ya, jadi tergantung. Musyaqqaqah asdaquhum, dalam kondisi di antara dua sisi mulutnya itu sobek-sobek. Tasilu, yang mengalir darah. Man haula, mereka siapa itu? alladzina yuftirun qabla tahillata shaumihim. Orang yang mereka berbuka sebelum waktunya berbuka dari puasa mereka. Hadis rawahu Ibnu Hibban wa Imam Ibnu Huzaimah. Ya. Tapi ancamannya cukup berat. Kalau orang disiksa di dunia kayak gitu saja kita sudah merinding ya. Eh? Teriak-teriak mungkin orang sekampung bisa datang menolongnya ya. Karena digantung seperti itu. Tapi kalau di neraka, siapa yang sanggup? Siapa yang bisa menolong orang tersebut? Kecuali orang-orang yang Allah telah izinkan mendapatkan pertolongan. Maka sebelum kita mendapatkan kesengsaraan, sebelum kita menyesal di hari akhir, maka jadikan pada tahun ini bulan Ramadan sebagai awal dari kebaikan-kebaikan. Mungkin karena ketidaktahuan kita masa dulu ya. Karena tidak tahunya kita mungkin, maka segera bertobat. Maka Allah Maha menerima tobat dari segala kesalahan. Mungkin ini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.